بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan kembali roh kita pada jasad kita sehingga kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk membaca kalamullah, mentadaburinya, memahaminya, dan mengamalkan isinya serta mendakwakannya. Ini nikmat, karena kalau ruh ini sudah kembali pada Allah dan tidak dikembalikan lagi ke jasad kita, maka berakhirlah waktu kita untuk beramal soleh. Tidak punya kesempatan lagi untuk membaca kalamullah, mempelajarinya, mengamalkannya. Ini sebagai dorongan bagi kita untuk bersyukur pada Allah terhadap waktu yang Allah berikan ini. Semoga kita mampu untuk menggunakannya sebaik-baiknya, untuk beramal soleh, digunakan waktu yang Allah berikan ini untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita terbimbing berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul di dalam berkeyakinan, di dalam berbicara, di dalam beramal, di dalam berdakwah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca ayat yang pertama sampai 10 dari firman Allah SWT surat Abasa. Kita baca tafsirnya sehingga lebih kuat, lebih mungkin hafalan kita, lebih khusyuk di dalam membacanya ketika dalam sholat-sholat kita, dan lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Qala al-mu'allif Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, tafsir surah Abasa, tafsir surat Abasa. Wahiyya makiyyatun, surat ini adalah surat makiyyah, artinya turun sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Adapun surat Makiyah, surat yang turun sebelum hijrah, artinya Rasulullah masih berada di Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam. Wa tawalla, dan telah berpaling. Rasulullah ketika itu bermuka masam dan beliau berpaling. Aw ja'ahu al-a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, ketika datang seorang sahabat yang buta kepada Rasulullah, Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, datang kepada Rasulullah, Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu, barangkali bisa jadi dia datang kepadamu, yazzakka, dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau bisa jadi dia datang kepadamu untuk mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, yang kemudian pengajaran itu, nasihat itu bermanfaat bagi dirinya. Kenapa kamu berpaling? Kenapa kamu bermuka masam? Amma man istaghna, adapun orang-orang yang dia, amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh dengan ilmu, tidak bertanya kepadamu, tidak minta fatwa kepadamu. Fa anta lahu tasadda, kenapa kamu justru melayaninya? Kamu justru menghadapnya, melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada kewajiban bagimu untuk mensucikannya. Wa amma man da'aka yas'a, adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut, datangnya itu dalam keadaan dia takut kepada azab Allah, dia butuh ilmu, butuh bimbingan. Fa anta anhu tarahha, namun engkau justru meninggalkannya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa sababun nuzul wa sabun nuzul hadhil ayatil karimati annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma yas'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Sebab turun ayat ini ketika itu, sebab turun ayat yang mulia ini, bahwasanya telah datang seorang laki-laki dari kalangan mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, a'ma yang dia buta. Buta sejak kecil. Namun, sekalipun buta, semangatnya luar biasa menuntut ilmu. Bahkan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Bahkan berangkat jihad sampai meninggal di perang Qadasiyah dengan Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum, seorang muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buta, tapi kalau taklim semangatnya luar biasa. Bahkan berangkat jihad. Ini juga teguran bagi kita yang dikasih mata oleh Allah tapi malas hadir di majlis ilmu. Dikasih mata, kasih kaki, kasih pendengaran, penglihatan, tetapi tidak mau ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malu luar biasa. Melihat sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum yang buta tapi selalu datang di majlis ilmu, bahkan mendatangi Rasulullah langsung bertanya kepada beliau, minta dibimbing, minta dibacakan kalamullah, minta diajarkan ilmu agama. Subhanallah. Ikhwat fillah. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling darinya. Padahal dia datang yas'alun nabi, ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allamu minhu, dan ingin mendapatkan ilmu dari beliau. Dapat nasihat atau teguran atau bimbingan atau pengajaran. Yang jelas dia datang untuk menuntut ilmu. Wa ja'ahu rajulun min al-aghniya, dan datang kepada beliau orang-orang kaya dari pembesar-pembesar Quraisy, pejabat-pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan dari bangsa Quraisy. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq, adalah seorang yang sangat bersemangat agar manusia ini mendapatkan petunjuk. Rasulullah adalah seseorang yang memiliki tipe semangat, sungguh-sungguh berupaya, berusaha kalau orang lain, kalau makhluk ini, manusia ini, nah, mendapatkan hidayah. Lebih-lebih dia adalah seorang tokoh. Lebih-lebih para pembesar Quraisy, orang-orang kaya. Siapa tahu dia dapat hidayah juga. Siapa tahu dia, ketika mendapatkan ujangan dari Rasulullah, mendapat hidayah, kemudian pengikut-pengikutnya, bawahan-bawahannya ikut masuk Islam juga. Maka Rasulullah bersemangat, lebih bersemangat mendakwai orang kaya daripada orang miskin. Bukan berarti menyempelehkan sahabat Ibnu Ummi bin Ummi Maktum, enggak. Abdullah bin Ummi Maktum tidak meremehkannya, tetapi lebih mengutamakan orang kaya. Lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kedudukan. Namun sayang seketika itu sikap Rasulullah berpaling dan bermuka masam ketika sedang ada tamu pembesar-pembesar. Rasulullah sedang berbicara dengan mereka sambil memasukkan dakwah. Datang sahabat Abdullah bin Amr bin Ibnu Maktum bin Ummi Maktum. Rasulullah, aduh, ini orang datang ketika banyak sedang ada tamu mulia. Tentu Rasulullah bisa jadi orang kaya tadi akan menghina Rasul. Ternyata sahabat-sahabatnya orang miskin, orang buta. Maka Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Fama'ala sallallahu alaihi wasallam asgha ila al-ghina ila al-ghani. Maka Rasulullah lebih condong, lebih mengarahkan perhatiannya kepada orang kaya tersebut. Wasaddu 'anil a'ma al-faqir. Dan Rasulullah berpaling dari sahabat yang buta tadi, yang miskin tadi. Raja'a li hidayati dzalik. Raja'a li hadhihi lihidayati dzalikal ghani. Kenapa Rasul berpaling dari sahabat yang buta tadi, bahkan justru melayani orang kaya? Karena Rasulullah berharap mudah-mudahan orang kaya ini mendapat hidayah. Wa tam'an fi tazkiyatihi. Karena Rasulullah berkeinginan, berharap mereka juga akan mensucikan dirinya. Fa'atabahu Allah bihadzal 'itab al-latif. Maka Allah menegur Rasulnya dengan teguran yang lembut, dengan teguran yang naam, yang pelan, yang lemah lembut. Di mana Allah menyatakan 'abasa wa tawalla. Naam. Hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpaling, telah bermuka masam dan berpaling. Allah menegur Rasulullah dengan teguran yang lembut. Abasa ai fi wajhi, bermuka masam. Apanya? Wajahnya. Wajah Rasulullah. Rasulullah itu bisa diketahui senang atau tidak senang dari rautan wajahnya. Mukanya bermuka masam. Wa tawalla fi badanihi, dan berpaling badannya. Bermuka masam, dia berpaling. Nah, tidak menghadap. Nam Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Li ajli maji'ul a'malahu, karena datang seorang yang buta kepadanya. Thumma dzakara al-fa'idatu fil iqbal 'alaihi. Kemudian Allah menyebutkan fa'idah kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melayani, menghadap, melayani orang buta tadi. Kata Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah engkau wahai Muhammad, bisa jadi ai al-a'ma, bisa jadi orang yang buta tersebut, yazzakka, dia itu ingin mensucikan dirinya, ingin membersihkan dirinya, ai yatatahharu anil akhlaqir razilah, dia ingin membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah, dia ingin membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek, ingin dibimbing supaya akhlak yang jelek ini hilang dari dirinya. Wa yattasifu bil akhlaqil jamilah, bisa jadi orang yang buta tadi dia adalah orang yang menginginkan memiliki sifat yang mulia, akhlak yang tinggi, minta dibimbing, minta dinasihati, minta ditegur, minta diajari, berikan pengajaran, pelajaran. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia datang kepadamu wahai Muhammad dan rangka untuk mendapatkan pengajaran yang dari pengajaran darimu itu bermanfaat bagi dirinya. Ayatadzakkaru ma yanfa'uh, atau artinya mendapatkan naam ilmu, pengajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Faya'malu, kemudian dia akan mengamalkan ilmu tersebut, pengajaran tersebut. Bitilka dzikra, dari ilmu, dari pengajaran yang kau lakukan, engkau berikan. Bisa jadi, kenapa kamu berpaling, kenapa kamu berbuka masam? Bisa jadi yang datang kepadamu adalah orang yang ingin mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, ingin berhias dan akhlak yang mulia, ingin meninggalkan akhlak-akhlak yang rendah. Bisa jadi dia ingin mendapatkan manfaat dari nasihatmu, dari ilmu yang kau berikan, sehingga dia akan amalkan. Kenapa engkau berpaling, kenapa belum buka masam dan berpaling? Wahadihi faedatun kabiratun. Dalam ayat ini terdapat faedah yang besar, faedah yang agung. Hiya al-maqsudatun, hiya al-maqsudatu min bi'satir rasul, yang mana faedah ini merupakan tujuan diutusnya Rasul. Wa wa'adul wa'ad, merupakan wejangan nasihat dari nasihat orang-orang yang memberikan nasihat, tentunya dari zat yang memberikan nasihat. Wa tadzkirul mazkurin, dan ini adalah naam peringatan bagi orang-orang yang suka memberikan peringatan, tentunya dari zat yang memberikan peringatan. Fa iqbaluka 'ala man jaa'a bi nafsihi muftaqirran lidzalika minka. Hendaklah kita menghadap atau melayani orang-orang yang datang dengan dirinya yang dia sangat butuh dengan bimbinganmu. Ini pelajaran penting. Ya, kalau orang itu datang minta nasihat, minta bimbingan, jangan kita bermuka masam, jangan kita berpaling. Hadapi dia, layani dia apa yang dia kendaki. Dia datang ke rumah kita dengan takdir Allah, dan sengaja datang ingin bertanya, maka ini menunjukkan dia sedang butuh. Menunjukkan dia butuh, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat, yang jelas kita jangan berpaling. Kita layani apa kebutuhan dia. Ini pelajaran penting dari ayat ini. Huwa al-yakul wajib. Menghadapi orang seperti ini lebih layak dan lebih wajib bahkan. Lebih layak dan wajib. Wa amma tasaddika wa ta'arrudika lil ghani al-mustaghna alladhi la yas'al wa la yastafti li adami raghbatihi fil khair ma'a tarkika man huwa ahamu minhu fa innahu la yanbaghi lak. Adapun engkau melayani mereka-mereka, menghadapkan dirimu kepada mereka-mereka yang sok kaya, orang-orang yang gak butuh dengan nasihat, gak mau datang taklim, gak mau belajar dan merasa dirinya udah cukup, udah pintar. Nah, alladzi la yas'al, yang dia tidak bertanya kepadamu, wa la yastafti, minta fatwa pun tidak, datang tidak, minta fatwa tidak. Nah, wali alami raghbatihi fil khair, dan tidak adanya semangat untuk mendapatkan kebaikan, apalagi mengajarkannya, mengamalkannya. Menuntut ilmu saja enggak mau, bertanya tentang ilmu saja enggak mau, apalagi mengamalkannya, tentu dia enggak mau. Ma'atar tika, bersamaan kau meninggalkan orang yang man huwa ahamu minhu, yang dia lebih penting darinya daripada mereka-mereka yang kaya tadi. Fa innahu la yanbaghi, maka sungguhnya ini enggak pantas bagimu wahai Muhammad. Demikian juga tidak pantas bagi kita kalau ada orang yang bersungguh-sungguh dan dirinya untuk belajar, untuk minta bimbingan, tahu-tahu ada orang kaya, pejabat, para penguasa, yang bertamu tetapi bukan urusan akhirat tapi urusan dunia. Jangan sampai engkau kalahkan orang-orang yang mencari akhirat tadi, ingin mensucikan dirinya gara-gara orang kaya tadi. Yang mana orang-orang kaya itu merasa enggak butuh, merasa kaya, merasa mulia, merasa lebih pintar, lebih hebat, dan lebih-lebih yang lainnya. Jangan sampai gara-gara orang kaya itu engkau meninggalkan orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Maka ikhwati fillah, apa yang diharapkan bagi orang yang tidak peduli dengan ilmu? Apa yang diharapkan? Kita tahu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersemangat agar orang mendapatkan hidayah. Bukan salah 100% Rasulullah, tidak. Memang tugas beliau berdakwah. tetapi jangan sampai meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Nah, tetap dakwai orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kaya itu, dakwai mereka, bimbing mereka supaya mereka dapat hidayah, tetapi jangan tinggalkan orang-orang yang dia bersemangat menuntut ilmu, yang memang dia naam datang malah mengorbankan waktunya, hartanya, tenaganya untuk menuntut ilmu. Ini lebih diutamakan. Nah, tapi bukan berarti kita tinggalkan mendakwai orang-orang yang awam, yang kaya, tetap. Ya. Di sini Allah menegur bukan dengan teguran keras, karena memang tidak salah. Karena Rasulullah tugasnya berdakwah, orang kaya maupun orang miskin. Nah, tetapi jangan sampai gara-gara ingin mendakwai orang kaya meninggalkan orang-orang miskin yang bersemangat menuntut ilmu agama. Makanya Allah tegurannya juga tidak keras, tapi sindiran. Abasa wa tawalla. Nah, telah bermuka masam dan berpaling. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini, Al-Quran ini, bukan buatan Nabi Muhammad, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana di ayat ini Allah menegur, atau menegur dengan lembut Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna laysa alayka alla yazakka. Maka sesungguhnya tidak ada kewajiban wahai Muhammad kalau ternyata orang kaya itu tidak mensucikan dirinya, tidak mau masuk Islam, tidak mau menuntut ilmu, toh enggak dosa kamu. Kenapa kamu sangat antusias, bersemangat, terlalu berlebihan sehingga ingin mendakwai orang-orang kaya tersebut dalam keadaan kau meninggalkan orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bermuka masam dan berpaling darinya. Padahal dia tidak masuk Islam, tidak mensucikan dirinya, enggak dosa bagimu. Falau lam yatazakka. Seandainya dia tidak mensucikan diri, falasta bimuhasabin ala ma'amalihi ala ma'amalihi minasyar. Dan engkau tidak dihisab, tidak ditanya oleh Allah Ta'ala terhadap kejelekan-kejelekan yang mereka amalkan. Orang kafir, orang Quraisy, orang kaya tersebut, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bertanya, ya terserah. Engkau juga tidak dihisap perbuatan mereka. Seseorang itu dihisap tentang apa yang dia lakukan masing-masing. Apa yang dilakukan itulah yang dihisap oleh Allah. Adapun amalan orang lain, kita enggak dihisap. Nah, tetap kita dakwai, kalau dia mau enggak mau ya sudah. Nah, dakwai, bimbing, nasihati, tegur. Nah, tetapi kalau pas ada bersamaan waktu itu ada orang yang sangat butuh ilmu, maka dahulukan orang yang butuh ilmu daripada orang yang tidak membutuhkan ilmu. Ilmu itu sangat penting, membimbing kita di dalam berkeyakinan, membimbing kita untuk di dalam beribadah, membimbing kita untuk menuju jannah, keridhaan Allah, jannah Allah Azza wa Jalla. Maka sangat penting. Ternyata dia enggak butuh, ya sudah. Tapi jangan ditinggalkan 100%. Besok lagi, bimbing lagi, minggu depan lagi, bulan lagi. Nah, tapi ketika waktunya bersamaan dengan jam taklim, jam pelajaran, utamakan orang yang belajar. Yang enggak mau ya tinggalkan dulu, biarkan dulu. Nah, karena memang kita harus bersemangat supaya orang lain dapat hidayah. Fadalla hadza 'ala al-qa'idatil mashhurah. Maka ayat ini menunjukkan kaidah yang terkenal, yang sudah masyhur. Kaidah apa itu? Ada satu kaidah yang kita harus pegang kuat-kuat, yang bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Apa itu bunyinya? La yatruku amrun ma'lum li amrin mauhum. Jangan tinggalkan urusan yang sudah pasti karena perkara yang masih diperkirakan, yang belum jelas. Ini kaidah. Nah, Jangan meninggalkan suatu perkara yang sudah jelas manfaatnya, faedahnya, nah, hanya karena perkara-perkara yang masih perkiraan, dugaan, harapan. Kalau mengajar orang yang sudah dapat hidayah bersungguh-sungguh, semangat, ini kan sudah jelas. Nah, walaupun pasti 100%-nya hanya Allah yang tahu, tapi nampak dia bersemangat sungguh-sungguh. Ini lebih kita utamakan, lebih kita pentingkan daripada mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, mengajar orang yang enggak butuh, membimbing orang yang enggak bertanya. Nah, datang juga tidak. Memang boleh sih kita mengharap, tetapi jangan berlebihan. Pasti. Begitu juga dalam masalah dunia, jangan sampai gara-gara, nah, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, yang belum jelas, kita meninggalkan suatu perkara yang pasti, yang selama ini menghasilkan. Misalnya kita punya penghasilan dari kerjaan, ya kecil memang, tapi rutin, terus menerus dapat sedikit, sedikit, sedikit. Karena enam hawa nafsu yang berlebihan, akhirnya kita tinggalkan yang pasti ini untuk mendapat sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Akhirnya yang besar tidak dapat, yang kecil juga lengit, hilang dua-duanya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, yang pasti tetap dijalankan. Kalau mungkin yang besar itu pasti, tidak masalah tinggalkan yang kecil. Ini belum pasti, belum jelas, masih perkiraan. Maka tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang pasti untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas dan belum pasti. Wala maslahatun mutahaqqiqatun limaslahatin mutawahhimatin. Dan tidak boleh meninggalkan sesuatu kebaikan, kemaslahatan yang sudah jelas untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan yang masih samar-samar, yang belum jelas. Nah, ini insya Allah kaidah yang bisa kita pegang. Nah, kita harus mengutamakan sesuatu yang sudah pasti, nah, daripada yang belum jelas. Wa annahu yanbaghi al-iqbal ala talibul ilm. Dan bahwasanya sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita itu menghadapkan diri kita melayani para penuntut ilmu. Al-muftakirun ilaih, al-muftakiru ilaih, yang dia sangat membutuhkan ilmu. Ini lebih kita utamakan. Bukan berarti kita tidak peduli dengan yang tidak membutuhkan ilmu, tidak, kita tetap peduli semuanya. Tetapi lebih layak, lebih pantas untuk naam melayani orang-orang yang memang butuh ilmu. Naam, yang dia bersemangat, ini kita layani. Naam. Al-harisu alaihi azidu min ghairihi. Kita lebih semangat naam melayaninya yang dia sangat butuh. Naam, sangat membutuhkan daripada orang yang tidak membutuhkan. Naam. Maka ikhwat fillah, ikhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, nah, tentu kita lebih bersemangat setelah ini untuk mengajak istri-istri kita, anak-anak kita untuk talabul ilmi, karena saking sangat pentingnya. Kita malu dengan ketika mendengar berita ini, membaca ayat ini, yang mana sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum yang buta tetapi semangat menuntut ilmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Dengan ilmu kita terbimbing biar terhindar dari api neraka, sehingga kita terjauh dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka selamatkan diri kita sangat penting. Ya. Dan Rasulullah jadi tegur oleh Allah Ta'ala ketika tidak melayani penuntut ilmu, ditegur. Naam, gara-gara berharap naam agar supaya orang kaya dapat hidayah. Boleh mengharapkan mereka, tapi jangan sampai tinggalkan naam orang yang bersemangat tadi. Naam, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat yang pertama sampai ayat 10 ini. Mudah-mudahan kita menjadi bersemangat menuntut ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang akan menjauhkan kita dari azab neraka.